إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله. Sebuah kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla yang tidak pernah akan dipungkiri oleh orang-orang yang beriman. Di saat Allah Azza wa Jalla membukakan bagi mereka pelajaran-pelajaran yang berharga, yang bernilai tinggi dalam kehidupan manusia secara khusus dan kehidupan makhluk Allah Azza wa Jalla secara umum. Allah Jalla Jalaluhu telah mengingatkan kepada mereka-mereka yang berakal sebagaimana di dalam firman-Nya, fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran, belajarlah kalian wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang punya pikiran, fa'tabiru ya ulil albab. Termasuk yang senada dan yang semakna dengan ini, di saat Allah Azza wa Jalla menyuruh setiap dari manusia ini agar melangkah, kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl, berjalanlah kalian di muka bumi ini, periksalah, lihatlah, koreksilah, sekaligus belajarlah kalian terhadap akibat-akibat yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka termasuk dari metode An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam menanamkan tasbih kekokohan dan kemantapan hidup di dalam jiwa-jiwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, menceritakan kepada mereka perjalanan hidup orang-orang sebelum mereka agar mereka mau belajar dan mengkaji serta mengambil pelajaran yang berharga di dalam hidup, Salah satu metode pengokohan hidup para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajma'in, yang setiap saat terjadi perubahan iklim yang benar-benar menantang hidup mereka, kefakiran, kemiskinan, bahkan dalam kondisi fakir dan miskin mereka harus berangkat ke medan laga membela agama Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Membutuhkan segala galanya di dalam hidup. Kekuatan mental, kekuatan iman, kekuatan takwa Allah Azza wa Jalla, kuatul ikhlas, kekuatan keikhlasan. Bersamaan dengan itu semua, mereka para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in telah memilikinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mendidik mereka dengan mengambil kisah-kisah dan juga pelajaran-pelajaran atas peristiwa yang telah terjadi menimpa umat-umat sebelumnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat ujian dan cobaan besar di awal-awal Islam, Khabbab ibn al-Arq bercerita apa yang didapatkan dari orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Penyiksaan lahiriah dan batiniah mereka. Lahiriah, bagaimana mereka disakiti dan disiksa. Batiniah mereka dicela habis-habisan. Barakallahu fikum. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencoba kemudian melalui pintu doa Rasul alaihi salatu wassalam, semoga Allah membukakan kemenangan buat mereka. Semoga Allah azza wa jalla memberikan kebaikan dan kebahagiaan hidup buat mereka, bebas dan lepas dari ujian-ujian besar hidup yang mereka alami. Ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa buat kami kebaikan? Ya Rasulullah, tidakkah engkau meminta pertolongan dan bantuan kepada Allah Azza wa Jalla? Nabi alaihi salatu wassalam sebagai murabbi, pendidik yang kelas tinggi, mengingatkan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di saat itu dengan sebuah kisah perjalanan hidup sebelumnya. Sebelum kejadian itu, Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna min qablikum rajulun, sesungguhnya sebelum kalian ini, inna min qablikum rajulan, seseorang yang digalikan lubang lalu dimasukkan setengah badannya dan diletakkan gergaji di atas kepalanya, lalu digergaji dan dipecah menjadi dua. Satu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, yang disisir dengan sisir besi. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi bila barakallahu fikum mus sisir itu dari besi. Nabi memberikan sebuah pelajaran yang berharga. Dahsyat dan ngerinya siksaan tidak menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pendidikan untuk tasbih menanamkan kekokohan pada jiwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Namun di sana terselip faedah dan hikmah besar dari penukilan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, agar kita menyadari bahwa Allah azza wa jalla tidak akan membiarkan mereka-mereka yang tulus dan ikhlas. Tidak akan membiarkan mereka-mereka yang lurus di dalam beragama. Tidak membiarkan mereka-mereka yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan membiarkan mereka-mereka yang istiqamah di atas jalan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelajaran yang sangat berharga di balik kisah yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Allah azza wa jal akan selalu menjaga, akan selalu menolong, akan selalu mempersiapkan apa yang diinginkan oleh para pejuang-pejuang agama itu. Jikalau mereka tidak dapatkan di dunia ini, Allah azza wa jalla telah persiapkan buat mereka untuk di alam barzah dan di akhirat kelak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kita juga butuh untuk mengkaji melalui kisah perjalanan hidup kita, untuk mengkaji dan mengkiaskan serta mengukurnya dengan perjalanan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Mendahului kita dalam kebaikan, mendahului kita dalam istiqomahan, mendahului kita bahkan dalam celaan dan caci makian, mendahului kita di dalam barakallahu fikum ujian fitnatud dunia. Kita harus belajar pula dari mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita harus mengambil pelajaran dari mereka agar di saat engkau berada dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan ujian yang sangat berat dan mengerikan, engkau tidak pernah akan patah semangat. Engkau tetap punya jiwa untuk memperjuangkan kebenaran. Engkau tetap memiliki semangat untuk kemudian menempuh jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, termasuk dari metode pendidikan Nabi kita alaihi salatu wassalam, menanamkan kekokohan pada jiwa para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, mengangkat dan juga menukilkan dan menceritakan tentang kisah orang-orang sebelum mereka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita mencoba belajar apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang mencela dan melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melecehkan kaum mukminin, melecehkan mereka-mereka yang lurus. Apa kesudahan dari hidup mereka, ya ibadallah? Apa yang mereka dapatkan, ya ibadallah? Ini semuanya agar kita belajar. Belajar untuk menjadi yang terbaik di dalam hidup buat diri kita sendiri. Belajar menjadi yang terbaik di dalam hidup buat keluarga dan istri kita sendiri. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi barakallahu fikum, sebuah kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kekokohan pada jiwa para sahabat Nabi yang sedang digoncang oleh berbagai macam ujian dan cobaan, bahwa apa yang engkau telah sedang derita ini telah diderita oleh orang sebelum kalian, lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Namun mereka tetap kokoh untuk berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in keluar menjadi orang yang terbaik di saat mereka bisa meraup dunia melalui perjuangan dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Dan mereka menjadi orang yang terbaik di saat Allah memberikan ujian dan cobaan di dalam hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Salah satu kisah yang disebutkan untuk kemudian kita menjadi pelajaran yang berharga, menjadi pelajaran yang berharga buat kita, adalah kisah Ashabil Ghar. Cerita tentang tiga orang yang masuk ke dalam gua, ya ibadallah. Kita mengangkat ini agar kita mengerti bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan mereka-mereka yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang mencoba untuk membenahi hidupnya dengan al-haq, dengan kebenaran, orang-orang yang mencoba untuk mengikat hidupnya dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar mereka jangan putus asa, agar jangan mereka berjiwa kerdil. Barakallahu fikum. Dalam semua langkah yang mereka akan hadapi, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bercerita tiga orang